apabila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. hembuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Kau bisikkan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat saja, beri aku kekuatan.

Tahan dengan hidupku yang malang. Oh, oh, oh.

biarkan aku derita. Kau tunjukkan aku bahagia. Kau tunjukkan aku derita. Kau berikan aku bahagia. Kau berikan aku derita. Suatu saat tak ada cintaku dah.